Sekosong apa acara bukbermu? Saat yang lain hilangkan haus lewat kolak, kamu posting story karena haus like. Hasilnya, yang like storymu satu, yang julidin kamu satu angkatan. Bayangkan kawan, sekosong apa cerita lebaranmu? Dikala semua saling eratkan kontak, kamu nyari stop kontak buat ngecek likes. Mau ekspor ketupat, jadi tak sempat. Saat tombol hati tak penuhkan hati, saatnya jalani Ramadan sepenuh hati. Ramadan ini pakai Telkomsel seperlunya demi menjalani Ramadan sepenuhnya.